Dulu ku hanya mengenal, hanya mengenal kamu, tak lebih indah dari ini. Tak pernah ku terpikir, tak pernah ku bayangkan ada